بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Saya ingin melanjutkan pendalaman materi surah Al-Baqarah ayat 255 tentang ayatul kursi. Melanjutkan bahasan yang lalu, ayatul kursi ini layak dijadikan sebagai surat yang ayat paling agung di dalam Al-Quran karena memang di sini Allah sangat-sangat nampak sekali difokuskan keagungannya untuk kita mengerti dan kita hayati. Jadi kalau ditanya apa sih temanya ayatul kursi itu, jadi temanya itu bukan kursi, tema ayat ini adalah Allah. Kata Allah yang dijelaskan di dalam 10 kalimat. Yang penggalan-penggalannya kemarin sudah kita bahas sekilas, sebagiannya Allah la ilaha, kemudian illa huwa, lalu kemudian al-hayyu dan al-qayyu. Kemarin kita sudah sampai sana membahasnya. Ya. Jadi Allah tidak boleh ada sesembahan selain Dia, gitu ya. Illa huwa la ilaha. Illa huwa. Supaya gampang diterima oleh makhluk yang sering mengukur, sering mengukur Tuhan dengan dirinya. Coba lihat kenapa ada liberalisme, kenapa ada hak asasi manusia. Alasannya, karena manusia ingin menjadikan dirinya sebagai ukuran. Dan segala sesuatu dalam ukuran itu harus merujuk kepada manusia. Itu liberalisme atau hak asasi manusia. Kesana ukurannya. Nah, di ayat ini kita betul-betul difahamkan mana hak asasi yang sesungguhnya. Kita mulai bahasan pada hari ini dengan satu pertanyaan. Siapa yang lebih dahulu memenuhi haknya? Allah dulu memenuhi hak manusia atau manusia dulu yang memenuhi hak Tuhan yang terjadi? Allah. Manusia apakah selama ini memenuhi hak Tuhannya? Bahkan kalau ditanya pun, ma haqqullah ya alal ibad? Tahukah Anda apakah hak Allah dari hambanya? Nah, lo si hamba seringkali nggak tahu. Padahal oksigen tidak pernah berhenti, sinar matahari terus bersinar, buah-buahan terus tumbuh, binatang pun dibiarkan hidup agar kita bisa memakan dagingnya, meminum susunya, mengendarainya, dan memanfaatkannya. Allah sudah penuhi hak kita semua, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah penuhi hak Allah? Ma haqqullah 'alal 'ibad an ta'buduhu wala tusyriku bihi syai'an, hak Allah dari hambanya adalah untuk disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, selanjutnya, mulai dari orang paling pintar sampai orang paling bodoh yang sering menjadikan manusia atau makhluk sebagai ukuran, di ayat ini diajarkan bagaimana cara mengenal Allah oleh Allah. Bahkan sampai tahapan-tahapannya. Bagaimana mengenal Allah sekaligus memujinya menurut Allah dengan tahapan-tahapan yang disusun oleh Allah sendiri. Dapatlah kita kemarin minggu lalu membahas tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Gimana ya nasib orang-orang yang menyembah Tuhan tapi Tuhannya mati atau dari benda mati? Al-Hayyu yang maha hidup. Hidup, yang namanya hidup ya berikut semua komponen hidup. Definisi hidup dalam ilmu biologi apa? Tumbuh dan berkembang, biasanya begitu ya. Itu sebuah definisi yang sangat-sangat umum sekali dan sempit sekali. Allah itu Al-Hayyu sekaligus Sami'un Basirun Alimun Hakimun, dengan semua unsur-unsur kehidupan pada dirinya, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, bahkan setiap betikan hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu, itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini sehebat ini gak ya? Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, lihat, kalau Tuhan belum dibeli, kalau Tuhan yang belum dibeli itu masih bergelimpangan itu. Ada yang hidungnya patah, ada yang kakinya patah, atau hewan yang mereka sembah. Sapi bisa mendengar, sapi bisa melihat, tapi ya, sapi gak bisa ngapa-ngapain kecuali untuk dirinya sendiri. Walau sudah dianggap Tuhan, didewa-dewakan, tetap aja binatang. Bahkan sapi punya kuping dipanggil pun gak dengar. Baik. Al-Hayyu, di sini Allah yang maha hidup, sempurna kehidupannya, berikut semua komponen-komponen kehidupannya yang sempurna. Terus Tuhan yang mereka sembah gimana itu ya? Siapakah gerangan Tuhan yang mereka sembah itu? Al-Qayyum yang terus menerus mengurusi makhluknya. Wow. Jadi di sini Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia yang maha hidup itu, hidupnya bukan cuma untuk hidup, tetapi hidup untuk mengurusi. Terus menerus semua ciptaannya diurus. Dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kepemilikannya, dengan kasih sayangnya, Allah mengurusi dengan qayyumiyahnya. Oke, itu sudah kita pelajari. Tapi untuk lebih dalam lagi tadaburnya, coba lihat kategori-kategorinya deh. Al-Hayyu ini kategori apa kira-kira? Allah itu hidup. Al-Qayyum kategori apa? Ya, kekuatan dan kekuasaannya. Nah, sekarang kategori la ta'khudhu sinatun wala, ini lebih kepada kategori apa kira? Yang tidak tidur, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kekuatan. Kalau Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Ya, kekuasaan, kepemilikan. Memiliki sekaligus menguasai. Menguasai juga memiliki. Presiden Indonesia kadang menguasai, kadang tidak menguasai, tapi yang pasti tidak. Coba-coba mikirin diri sendiri di penjara itu. Allah lahu ma fis samawati. Nah, kemudian man dzallazi yashfa'u indahu illa bi idzni. Kategori apa ini? Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Pertolongan mutlak. Bahkan di dunia ini, yang bisa menolong pun harus dengan seizin. Dia tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Ini kategori pertolongan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya dok, dokter sudah nolongin saya. Apakah dokter bisa menolong tanpa izin Allah? Man dzallazi yashfa'u? Terima kasih ya bu, kalau ibu gak nolongin saya hari ini mungkin anak saya sudah meninggal dunia. Ibu tidak bisa menolong tanpa izin. Begitu. Selanjutnya kategori apa lagi? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma. Kategori apa? Pengetahuannya. Jadi ada orang berilmu tapi tidak tahu. Makanya ilmu pengetahuan lanjutannya itu. Karena ilmu sesungguhnya adalah alamat untuk mengetahui yang diketahui. Ilmu adalah alamat untuk mengetahui yang harus diketahui. Siapa yang harus diketahui? Allah. Sehingga tadi saya katakan ada orang berilmu tapi tidak berpengetahuan. Berilmu tapi tidak berpengetahuan. Karena ilmu sesungguhnya adalah alamat untuk mengetahui sesuatu yang harus diketahui. Allah di sini maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang. Oke, kategori pengetahuan. Selanjutnya kategori apa? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Udah ya. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya, di sini berkaitan dengan kebesaran. Kursi itu kalau tempat telapak kakinya saja sudah seluas langit dan bumi gitu. Padahal itu adalah makhluk yang paling besar di mata manusia. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak pernah lelah mengurusi langit dan bumi. Kategori apa ini? Tidak pernah lelah. Konsistensi ya, yang tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, tidak ada jeda. Wa huwal aliyyul azim. Kategori apa? Ketinggian yang tak tersentuh dan keagungan yang tak terjangkau. Baik. Sengaja saya bikin 3 kali pertemuan ayatul kursi ini supaya semakin mantap kesadaran akan Allahnya, pemahaman tentang Allahnya. Dengan kategori-kategori saya kira mungkin ibu-ibu bisa lebih oh gitu ya, sedikit-sedikit. Nah sekarang kita masuk pada kedalaman-kedalamannya. Kita sudah membicarakan tentang Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Kemudian ditinggal ke Batam dan hari ini datang lagi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa artinya, Ibu? La ta'khudhu sinah, Allah tidak terserang rasa ngantuk. Wala naum. Kita lihat dulu hadisnya yang terkait dengan ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk atau lalai, lengah, terlena. Wala naum, lanjutan daripada ngantuk adalah tidur. Coba kita lihat hadis yang menggambarkan keperkasaan Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Perhatikan setiap katanya. Dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menerangkan kepada kami 5 perkara dengan bersabda, sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan tidak seharusnya dia tidur. Baru kemudian, apa yang Allah kerjakan sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah tidur? Dia berkuasa menurunkan timbangan amal dan mengangkatnya. Jadi setiap amal manusia itu diperhatikan semuanya. Kalau pengawas ujian, penilik sekolah, auditor, tingkat pengawasannya itu sangat terbatas. Di sini diwakili dengan kata dia berkuasa menurunkan timbangan amal dan mengangkat. Artinya apa? Allah itu mengadili dengan keadilan dan keutamaan. Bil adli wal fadli. Bil adl wal fadl. Orang-orang yang kufur diadili dengan keadilan. Orang-orang yang beriman diadili dengan al-fadl, keutamaan. Bedanya apa? Kalau orang sudah diadili dengan keadilan Allah, berarti sudah separuh azab itu. Dan kemungkinan besar masuk neraka. Tapi orang-orang yang diadili oleh Allah dengan fadl, dengan keutamaannya, dan ini khusus untuk orang yang beriman, maka akan lebih banyak dimaafkan dari kesalahan-kesalahannya. Al-adl wal-fadl. Itu 2 pola screening Allah terhadap perbuatan manusia. 2 pola saringan Allah dalam menilai perbuatan manusia. Kemudian akan diangkat kepada Allah, maksudnya dilaporkan segala amalan pada waktu malam sebelum dimulai amalan pada waktu siang. Amalan siang dimulai jam berapa kira-kira? Subuh. Berarti sebelum subuh itu laporan amalnya sudah naik ke langit. Kira-kira berapa malaikat yang memberikan laporan? Sekarang bayangkan. Kemudian diangkat kepadanya, maksudkan dilaporkan segala amalan pada waktu malam sebelum dimulai amalan pada waktu siang. Dan begitu juga amalan pada waktu siang akan diangkat kepadanya sebelum dimulai amalan pada waktu malam. Baik. Jadi dari sini kita bisa bayangkan gambaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas tentang apa di sini? Tema apa? La ta'khudhu sinatun wala naum. Nah sekarang hijabnya, ya, tabirnya Allah. Tabirnya Allah. Jadi surga paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Karena jaraknya paling dekat dengan Arsyur Rahman. Tapi dari surga Firdaus ke Arsyur Rahman, ini masih banyak tabir-tabirnya yang tidak bisa ditembus. Nah, Allah bersemayam di atas Arasy, tapi antara Arasy sebagai singgasananya masih ada tabir-tabirnya lagi. Yang di atas itu nanti ada kursinya. Antara Allah dengan kursinya ada tabir-tabirnya lagi. Apa itu tabir-tabirnya? Adalah cahaya. Seperti apa kualitas cahayanya, partikel cahayanya? Hijabuhu an-nar, an-nur. Hijabnya adalah cahaya. Menurut riwayat Abu Bakar, hijabnya adalah api, nar, nur. Tentu tidak ada perbedaan di sini karena yang namanya an-nar itu minan nur. Api itu apa sih sesungguhnya? Ini api nih, blebek-blebek menyala itu. Blebek-blebek itu. Ada yang merah, ada yang itu. Sebetulnya itu apaan sih? Kalau kita bedah-bedah gitu, kita urai, api itu apa sih? Apa sih api? Itu loh yang di kompor itu, yang di obor itu. Itu kalau kita bedah-bedah itu, apa sih sebetulnya? Saya nanya nih, sejujurnya saya nanya gitu. Saya juga nggak tahu. Ya, itu katanya partikel-partikel cahaya. Jadi sekumpulan partikel cahaya. Jadi ada yang meriwayatkan yang dimaksud hijabnya adalah cahaya, ada yang mengatakan hijabnya adalah api. No problem, karena api itu sekumpulan partikel cahaya. Andai kata itu hijabnya itu tersingkap, ya, tersingkap, pasti keagungan wajahnya akan membakar semua makhluk. Itu sulit untuk digambarkan. Tetapi begini saja. Baru ozon lubang sedikit, lalu tidak tersaring sinar matahari, membuat cair gunung es di kutub utara dan kutub selatan. Padahal matahari hanya salah satu benda yang mendapatkan percikan partikel cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal-ard. Matahari hanya salah satu bintang yang kecil yang bisa menimbulkan energi dalam dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Sementara masih banyak bintang-bintang lain yang lebih besar. Coba cek AC-nya. Ini penjelasan tentang Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi dari sini, kita sudah menempatkan kategori tadi betapa konsistensi Allah yang mengurusi hambanya dan tidak pernah berhenti. Nah, sekarang, kenapa ini menjadi gambaran Allah yang maha hebat, maha kuasa itu? Kenapa ini menjadi gambaran? Karena biasanya orang ngantuk itu bisa menyelesaikan pekerjaannya enggak? Pagi aja tadi saya sebelum kesini, jam 7 mau lihat materi apa sih hari ini, mau baca lagi, tiba-tiba begini. Sambil ngantuk. Aduh, pekerjaan enggak selesai-selesai. Jadi orang kalau ngantuk, pekerjaannya pasti enggak selesai-selesai deh pokoknya. Allah la ta'khudhu sinatun. Dan ngantuk itu menunjukkan kelemahan sekaligus juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat manusia. Rasa ngantuk itu. Wala naum. Kenapa dipertegas di sini? Ada la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak terserang rasa ngantuk, tidak pula terserang tidur. Maknanya begini. Oh, mungkin karena Allah sudah tidur kali sebelumnya ya. Jadi enggak ngantuk sehingga enggak tidur lagi karena sebelumnya sudah. Secara kaidah balaghah ada yang menggambarkan begitu. Jadi kenapa digambarkan la ta'khuduhu sinatun wala naum? Karena memang sebelumnya Allah juga tidak tidur. Sebelumnya Allah juga tidak ngantuk. Jadi tidak tidurnya Allah sekarang, tidak ngantuknya Allah sekarang karena tidak didahului dengan tidur sebelumnya. Nah, itu maknanya. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Itu diantara maknanya. Jadi apa fungsi tidur sesungguhnya? Istirahat, betul sekali. Jadi maknanya tidak ngantuk, tidak tidur artinya tidak pernah istirahat. Dan yang tidak ada makhluk yang tidak bisa tidak istirahat. Semua makhluk harus istirahat. Nah, sekarang kok bisa mereka menggambarkan Tuhannya istirahat pada hari Sabtu? Sehingga hari Sabtu hari liburnya orang Indonesia, padahal mayoritas orang Islam. La ta'khuduhu wala, tapi untungnya kita punya Allah. Siapapun penguasa di dunia ini pasti tidur, pasti ngantuk. Cuma Allah yang tidak tidur dan tidak ngantuk. Sekarang konsep kepemilikannya. Allah sang maha pemilik. Kalau tadi berkaitan dengan zatnya yang tidak ngantuk, tidak tidur, sekarang berkaitan juga dengan dirinya yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah senang sekali kalau kita punya Tuhan, Tuhannya menguasai langit dan bumi. Bayangkan kalau Tuhannya cuma Tuhan penyubur tanaman. Cuma Tuhan penurun hujan saja, ganti-gantian Tuhannya. Ya, Tuhan apa lagi? Ada lagi Tuhan perusak yang harus dikasih sesajen. Kalau tidak dikasih sesajen, Tuhannya marah. Dan yang lebih kesian lagi, Tuhannya menyatu dengan benda di bumi. Ada yang pohon, ada yang batu, ada yang hewan, dalam teori reinkarnasi. Jadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, mana mungkin hari ini Tuhan menjadi bapak, besok Tuhan menjadi anak, besok Tuhan menjadi Roh Kudus. Lawang Allah pemilik dan pencipta semuanya yang tidak membutuhkan makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Betapa berbahagianya orang yang bertuhan kepada Tuhan yang memiliki seluruh langit dan bumi beserta yang ada di keduanya. Baik, kita lanjut. Dialah pemilik sekaligus penguasa seluruh kerajaan langit dan bumi. Ini juga sekaligus menepis orang-orang yang merendahkan Tuhan dalam persepsi mereka sendiri, kalau Tuhan itu seakan-akan membutuhkan makhluknya. Tuhan perlu sesajen yang isinya ketan, ayam, bawang goreng, urap tempe. Butuh nggak? Butuh nggak, Bu? Tuhan butuh ini nggak, itu kembang tujuh rupa itu? Enggak. Ya, Tuhan butuh buah-buahan. Apel, jeruk, semangka, melon, kesemek, kedongdong, jamblang, gowok. Tuhannya dicondet barangkali itu. Allah yang maha memiliki seluruh langit dan bumi tidak membutuhkan makhluknya. Dan beruntunglah makhluk-makhluk yang bertuhan kepada Allah sang pemilik langit dan bumi. Ibu-ibu sekalian, sampai di sini saya kira kita nggak perlu galau lagi, nggak perlu risau lagi, nggak perlu bingung lagi. Makanya, kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita ini adalah Allah. Kalau ada yang ingin kebutuhannya dimudahkan, kebutuhannya dicukupkan, caranya cuma satu. Mendekat pada cuma itu sebetulnya. Ini menepis keyakinan sehingga enggak usah ngoyo, enggak usah ngarep kepada yang selain Allah, karena selain Allah itu tidak memiliki. Yang memiliki hanya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau begitu, Ustaz, kenapa ada orang memiliki segala sesuatu yang dari Allah dan dia yakin, tapi tidak bahagia? Ini penyakit agak-agak level tinggi ini. Agak tinggi. Ada orang sudah memiliki semuanya dan dia tahu ini milik Allah yang dititipkan kepadanya, tapi dia enggak bahagia. Kenapa? Tidak bersyukur, tidak qanaah, tidak merasa puas. Bagus. Intinya karena dia belum menikmati nikmat beribadah. Karena dasar atau asas semua kenikmatan itu adalah nikmatnya beribadah. Orang kalau sudah nikmat beribadah, semua nikmat-nikmat yang kecil itu terasa nikmat. Bahkan orang kalau sudah beribadah, yang menurut orang lain bukan nikmat, bagi dia nikmat. Coba deh, kalau satu hari ibu-ibu nih lagi pada puncak keimanan dan menikmati ibadahnya, gimana hidupnya? Happy gak? Lagi kekurangan, happy gak? Ya, diomelin sama lakinya, happy gak? Katanya bales. Enggak. Jadi begini, semua kenikmatan yang ada itu akan menjadi semu, akan menjadi hambar, akan menjadi gersang kalau kita lagi enggak punya nikmat beribadah. Ya, maunya jalan-jalannya yang mahal, makanannya yang mahal, kosmetiknya yang mahal, bajunya yang mahal, pokoknya boros. Orang kalau belum menikmati ibadah, itu mahal biasanya. Tapi kalau sudah menikmati ibadah dan merasa cukup dengan Allah, biasanya cerdas hidupnya. Walau alam, mungkin ini bisa-bisanya gue aja. Tapi saya sendiri merasakan itu. Jadi kalau lagi enggak nikmat berzikir, enggak nikmat sholat, enggak nikmat bersedekah, ada pelit gitu ya, enggak nikmat menuntut ilmu, enggak nikmat membaca Quran, pasti semuanya jadi enggak enak. mencari kenikmatan yang lain di dunia ini akhirnya dengan cara-cara yang aneh dan mahal biasanya. Ya, kayak ibu-ibu di sini nih kalau karena sudah nikmat beribadah gitu kan. Karena lagi nikmat beribadah, lihat happy-happy wajahnya. Gitu kan? Tenang hatinya. Saya lihat di sini enggak ada yang nangis tuh semua. Tapi kata kuncinya memang begitu, Bu. Asas semua nikmat itu dasarnya adalah nikmat beribadah. Kalau sudah beribadahnya nikmat, insya Allah makannya enak, nikmat. Pakaian apapun yang dipakai enak, nikmat. Di rumah tangganya juga enak, nikmat. Tapi, silakan lengkapi semua kebutuhannya, tapi kalau sudah tidak menikmati ibadah, udah gak enak semua. Rumah lebar, jadi sempit. Makanan banyak, jadi sedikit. Makanan enak, jadi seperti ibu-ibu yang lagi sariawati, kira-kira begitu. Sariawan laki-laki. Kalau perempuan, sariawati. Ya? Ini gak ngerti bahasa Indonesia, ibu-ibu. Ibu wati sariawan, salah. Tidak sesuai dengan kaidah. Ya, karyawan dan karya wati. Pramugara dan pramu. Gitu. Jadi sakit apa, Bu? Kalau ibu-ibu sari? Sariawati. Sedikit relax, ya. Orang kalau sedang kena sakit sariawati, itu makanan semanis apapun rasanya pahit. Paling enak orang kalau lagi kena sariawati itu makan rujak. Enak banget. Pakai jeruk nipis. Sama nanas lagi. Mantap. Itulah hati manusia. Jadi hati manusia yang sakit tidak beribadah itu perih semuanya. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan. Jadi kalau satu hari hidup lagi kurang nikmat, berarti hatinya sedang sariawati. Ya? Begitu Ibnu Qayyim menggambarkannya. Tapi kalau hati lagi happy, lidah juga lagi sehat, wow, makan teri asin kering, tapi lembut, sambelnya sambel, ya, kemudian makan nasi panas gitu ya, gerimis-gerimis, di saung, saungnya di pinggir bukit, di villa, terus mendung-mendung, kemudian apa kabutnya juga semilir gitu menerpa. Gimana rasanya, Bu? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Syafaat Allah sebagai Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, dia yang memiliki seluruh langit dan bumi, cuma dia yang bisa menolong. Huwa syafi' asy-syafi'in. Cuma Allah yang bisa memberikan pertolongan. Tapi pertolongan di sini sifatnya syafaat itu tidak seperti pertolongan kata-kata nasr. Misalnya nanti di akhirat kan ada orang mendapatkan syafaat dari Rasul. Penghafal Quran yang bertadabur Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, ada syafaat besar, ada syafaat kecil. Kalau kita di Indonesia ini misalnya, barangkali memahami kata syafaat seperti, apa ya, kata-kata rekomendasi, KTBLC, apalagi surat sakti atau remisi, grasi, syafa, itu semua bagian-bagian kecil. Allah mandalladzi yashfa'u indahu. Tidak ada yang bisa mendatangkan pertolongan dari sisi Allah kecuali atas izin Allah. Misalnya, udah kerjain aja, nanti dosanya gue yang nanggung, enggak mungkin. Enggak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa menjamin. Man alladhi yashfa'u indahu, dan semua orang yang dianggap bisa menolong pun tidak akan pernah bisa melakukannya, walaupun kelihatannya bisa menolong, kelihatannya bisa membantu, kelihatannya bisa mengusahakan, kelihatannya. Kalau Allah tidak izinkan. Kalau sudah tahu, man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, biasakanlah memohon pada Allah dan meminta izinnya dalam perkara kecil dan dalam perkara besar. Biiznillah. Biiznillah. Biiznillah. Jadi ibu-ibu, sering-sering dalam perkara kecil sekalipun sering sebut nama Allah. Nanti pulang dari ngaji kita ke kokas yuk. Hah? Tempat perkakas itu kokas. Misalnya gitu. Atau bu, nanti pulangnya numpang ya. Numpang ya, kita kan satu jalan. Sering-sering menyebut nama Allah untuk hal-hal kecil yang kita minta. Jangan terlalu berharap sama manusia. Ya, berharap apa pada? Karena enggak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat kepada kita selain Allah. Ya. Ya, jadi jangan langsung kepada makhluknya. Tetapi minimal di hati selalu bermohon kepada dalam perkara kecil. Bismillah. Ya Allah, semoga aku diperkenankan oleh pemilik mobil itu, aku bisa pulang bareng sama dia. Mohon sama Allah dulu. Minta sama Allah. Atau nanti kalau mengizinkan, gimana mbak, aku ikut, aku numpang ya. Biiznillah, insyaallah. Karena kita enggak tahu, tiba-tiba jalurnya beda. Ya. Jangan kepedean dulu, bagus. Jadi selalu menyebut nama Allah dalam perkara kecil dan perkara. Makanya orang-orang saleh itu sering menutup katanya dengan biiznillah. Jadi kalau mau menolong orang lain, biiznillah. Abshir. Biiznillah. Begitu biasanya. Jadi saya telepon teman misalnya, nanti kalau saya ke Istanbul, saya bawa jamaah, tolong bantu ya. Abshir, biiznillah. Abshir itu artinya bergembiralah. Ya, berita gembira. Abshir, biiznillah. Kepada teman saya di Mekah, saya udah lama nih. Dia bilang, antum udah lama kayaknya gak umroh deh, gak ke Mekah ya. Kapan rencananya? Nanti akhir tahun. Hah? Udah? Mobil antum pakai aja tuh. Selama antum di sana, gitu kan? Mobil GMC, ya agak banyak sih keluarga yang saya bawa. Ah, paling berapa sih keluarga antum yang saya tahu? Cuma 90 lebih gitu. Wah, dia bilang gitu. Awalnya terlalu GR, dia pikir dia bisa membantu. Dia pikir dia bisa membantu, karena lupa mengucapkan biiznillah. Man alladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Biasakan ibu, biiznillah. Enggak apa-apa, ditulis ketika nulis pesan singkat itu. Bismillah gitu. Ya. Bismillah ini berkaitan dengan sesuatu yang menolong, membantu. Ya. Feelingnya agak beda dengan insya Allah. Itu masyiah. Kehendak dengan izin itu beda. Kehendak ini lebih luas. Karena feeling ibu-ibu masih belum paham betul di kata-kata ini, ya, saya coba agak dalam. Ustaz nanti bisa datang nggak? Insya Allah. Jangan sampai enggak ya. Insya Allah. Nanti di sana kalau bisa sampaikan materinya yang bagus sehingga bisa merubah jamaah saya. Biiznillah. Jadi sudah lebih spesifik. Di mana yang bisa merubah hati manusia cuma, yang bisa menolong seseorang cuma, yang bisa menyampaikan kita dari sini ke tempat yang kita tuju cuma, yang bisa melindungi kita dari panas dan hujan cuma. Aduh mbak, kayaknya ini bakal hujan nih, nanti kalau saya pulang takut kehujanan, saya sabar nunggu di luar itu takutnya gini, boleh gak numpang? Bismillah. Mudah-mudahan saya diizinkan Allah bisa membantu kamu. Jelas? Nah, ini terbiasa mengucapkan itu. Biiznillah. Sudah paham bedanya insya Allah dengan biiznillah. Insya Allah berkaitan dengan kehendak lebih umum. Semua atas kehendak Allah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syafaat, bantuan, pertolongan, upaya-upaya, itu katakan biiznillah. Ustaz jangan terlambat. Ini sebentar lagi nih, gini. Gimana sih? Lalu? Ya, biiznillah. Saya akan usahakan. Ya, naik ojek, motornya yang baru, tukang ojeknya masih muda, dan bisa ngebut, kemudian ngerti. Biiznillah. Jangan sok-sokan. Sebuah kejadian itu di Arafah. Satu bus nggak sampai-sampai ke Arafah. Akhirnya ngulang tahun depan. Itu pernah kejadian. Makanya biiznillah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah, ya, sang pemberi syafaat ini dan yang memberikan izin orang-orang yang bisa menolong ini sekaligus mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim. Mengetahui apa yang di depannya. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kira-kira bakal tahu enggak meninggalnya di rumah yang mana? Di rumah sakit yang mana? Ibu memang bakal pasti dikubur di San Diego Hills. Nekat-nekat invest di situ. Hah? Apalagi yang kain ihromnya dicuci pakai air zam-zam, lalu kemudian disimpan di lemari, berharap nanti kain kafannya yang udah berjamur itu dipakai. Yang udah-udah, anaknya juga gak mau pakai kafannya itu, karena udah busuk. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita besok. Kita cuma bisa bilang, insya Allah tuh tahu nanti kita matinya dalam keadaan bagaimana, di mana jam 3 lewat 4 menit sekian detik di nafas yang sekian dalam keadaan begini melotot matanya Allah tahu. Dan di kuburan yang mana dan kemudian bakal masuk neraka atau surga Allah sudah ya'lamu ma baina. Jadi yang IDM itu di depan semuanya. Bagi kita kan besok itu gaib. Jangankan besok, satu jam berikutnya aja gaib. Ya, bagi Allah tidak ada yang gaib. Ya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa yang terjadi pada masa lalu yang kita sudah lupa. Bahkan ketika kita di dalam rahim ibu kita. Bahkan ketika kita masih di alam arwah. Ketika kita belum tahu siapa diri kita, Allah sudah Allah. Kira-kira ada yang bisa bersembunyi dari Allah? Ada yang bisa disembunyikan dari Allah? Jadi sebaiknya kalau kita berjumpa dengan Allah, bagaimana? Kita mesti terbuka di hadapan Allah. Kita yang membukanya di hadapan Allah. Allah nggak perlu kita bukain, sudah tahu. Kira-kira begini, orang-orang sombong minta maaf yang nggak membuka dirinya, ya. Gimana ya, istri kesel sama suami, tapi sombong. Ya sudah. Masalahnya sebetulnya cuma soal gengsi. Kita kan sudah sama-sama dewasa. Nggak perlu lagi ada yang diminta. Gitu kan misalnya. Karena suaminya pelit misalnya. Ini kan penyakit suami biasanya kayak gitu. Terutama istri yang bekerja kemudian dijatah gitu kan. Ini pengalaman pribadi sebetulnya. Ya gak usah jelekin orang gitu ya. Maha asaba min musibah fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa dirimu itu akibat perbuatanmu sendiri. Tetapi percayalah, musibah yang menimpamu ini rumusan, Bu ya. Ini nih aturan main Allah di muka bumi. Fahami baik-baik. Ini aturan Allah supaya nanti enggak ada lagi yang risau. Lara itu tidak lagi. Loro boleh. Lara. Kalau bahasa Jawanya lara apa? Ya enggak loro kan? Sakit kan? Loro dua. Nah, kalau ibu sedang sakit, sedang sedih, sedang menderita, sebetulnya Allah tuh sudah tahu dan akibat perbuatanmu sendiri dan sebagian besar daripada perbuatanmu sudah dimaafkan. Yang membuat kamu sekarang sedih itu akibat sedikit dari perbuatanmu yang ditimpakan kepadamu itu. Wa ya'fu 'an katsir, sebagian besar dari perbuatanmu sudah dimaafkan. Jelas ya, petanya begitu. Oke, bagaimana sekarang caranya agar kita bisa keluar dari akibat perbuatan kita sendiri yang baru sedikit yang ditimpakan ke kita? Istighfar yang banyak. Istighfar saja. Istighfar, ngaku, udah selesai. Misalnya. Istri sudah punya anak satu. Lalu berzinah dengan first love-nya, dapat anak kedua. Terlahir wajah anak ini sama dengan pacar pertamanya yang dia berzinah dengan dia itu. Lalu bertanya kepada saya, ini akibat bergaul dengan first love. Ya, ini kejadian. Pertanyaannya sekarang, menurut ibu-ibu. Lalu saya bilang sama dia, kamu yakin apa sudah tes DNA bahwa anakmu yang sekarang ini, yang laki-laki itu hasil zina dengan dia? Saya kira saya tidak perlu tes DNA, Ustadz, karena wajahnya mirip sekali dengan dia. Nah, pertanyaannya sekarang, haruskah saya jujur pada suami saya? Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu sekarang. Coba diskusikan dulu sebentar. Haruskah? Oke, di antara ibu ada yang gampang mengatakan tidak usah. Tapi dia jujur. Yang menyiksa saya sepanjang hidup saya sekian tahun, anak saya sekarang kira-kira umurnya sudah 2 tahun lebih, yang menyiksa saya adalah karena saya setiap melihat suami saya merasa tertekan dan bersalah. Jadi selama saya tidak terbuka sama suami saya, selama itu pula jiwa saya tersiksa. Gimana menurut ibu-ibu? Saya harus kasih saran apa sama dia? ini serius nih. Ini saya lagi gantung nih. Dengan saya tidak mengaku, dengan saya tidak jujur, setiap melihat wajah anak saya itu, saya berdosa, dan melihat wajah suami saya merasa tambah bersalah. Saya mau pergi ke Tanah Suci untuk melapor pada Allah. Bagus, tapi saya tidak yakin kalau saya pulang, saya bisa bahagia. Jadi ini resikonya ketemu dengan ya, ini nih persoalannya. Dan ini yang terjadi. Kira-kira menurut ibu gimana? Ngaku apa jangan? Ya sudah, kita kembalikan ke dia aja urusannya. Ya'lamu ma baina Allah. Maha tahu. Maksudnya begini, ya. Walaupun kita sembunyi, walaupun kita tutupi, walaupun Indonesia bukan negara Islam yang harus dirajam orang-orangnya, maka Allah punya cara untuk merajam, mencambuk dia. Bisa saja cambukan luar tidak terjadi, tapi cambukan di hatinya sepanjang masa. Lihat orang-orang Syiah itu. Betapa orang Syiah itu kan menistakan Aisyah. Iya. Setiap satu syura, orang-orang Syiah itu kan menuduh Aisyah itu pezina, kan? Padahal Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Dialah yang telah menolong Rasulullah dan membelanya dengan orang-orang beriman, sahabat sekitarnya termasuk Ahlul Baitnya. Dituduhlah Aisyah berzina. Hafsah juga berzina. Di Iran, orang seperti itu dianggap orang suci, orang terhormat yang bisa menuduh Aisyah. Padahal di dalam Islam, kalau ada orang yang menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan saksi, harus dicambuk dengan 80 kali cambukan. Pertanyaannya, upacara apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di Iran kalau setiap satu syura dia cambuk dirinya sampai berdarah-darah. Dia cambuk massal dirinya. Ya. Jadi tidak perlu hukum manusia. Allah yang Maha Tahu, dia yang sudah menistakan Aisyah, dia cambuk. Bahkan ada yang gores dulu di kepalanya dan banyak yang mati. Jadi pada saat satu syura, ketika mereka semua satu apa hari Asyura, maksud saya pada hari Asyura, ketika mereka menginistakan Aisyah pada saat yang sama, mereka dicambuk oleh Allah dengan cara mereka sendiri. Dia bikin berdarah-darah. Ada bahkan sampai ke kuburan Husain itu harus merayap sampai berdarah-darah tubuhnya. Allah yang menggerakkan hati mereka sehingga orang-orang Syiah itu menyiksa. Lihat, apa enak beribadah usai sholat mereka itu? Sholat mereka itu usai sholat berdoanya dah. Dia melaknat Abu Bakar. Padahal di dalam Al-Quran, إِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَكَ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika Rasulullah di bukit, apa namanya, Thur, berkata kepada sahabatnya, jangan takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi dia nistakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma wa la yuhithuna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Ini baru kaitannya kepada masyiah. Apa artinya wa la yuhithuna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa? Kita lihat, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki. Jadi pengetahuan itu masyiah, terutama yang di sisi Allah. Memang ada ilmu yang harus kita pelajari. Tapi ada pengetahuan yang hanya bisa diberikan oleh Allah saja. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Kursinya meliputi langit dan bumi. Nanti kita sempurnakan di minggu depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.